mempertemukan kau dan aku, hanya tuh terlepas dari pelukku. Seharusnya tak ku isi hatiku dengan cinta untuk dirimu yang kini menghancurkan hidupku. Karena hanya kamulah yang mengerti jiwaku yang keliru tentang arti mimpi yang jadi tempatku berpijak untuk meninggikanmu yang pernah aku cintai. Thank you.